Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, siapa yang mutasmi? Hadis yang terakhir kita bahas. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Qala al-imam al-hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an taghtasil al mar'atu bi fadli ar rajuli aw ar rajuli bi fadli al mar'ati wal yaghtarifa jami'an أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها أخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دفنة فجاء يغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. Apa mixernya murahan mungkin ini? Batu-batu. Apa? Tuan bermasalah? Ambil tuan. Pernah. Iya, soalnya perasaan yang tiap ahad itu bermasalah terus nih. Kabar rumah. Kasihan umahat. Kata istri saya itu banyak umahat yang mengeluh. Akhirnya ngobrol saja katanya tempat taklim. Tidak belajar mereka, tak alih ngobrol. Oleh ashabi sunan, saya sudah selesai. Dari seseorang yang bersahabat kepada Nabi SAW berkata, Rasul SAW ambil tuanya mungkin murah ya. Murahan berarti. Biasanya kalau cepat batu-batu itu biasanya murahan. Karena biasanya harga sesuai kualitas. Coba dia nanti dipanggil tukang servis ya. Siapa Abu Fad dan coba taruh tukang servis yang ahli dalam masalah itu. Tak? Nah, karena ini sudah bagian pondok sudah ini. Bagian pondok ya, bagaimana kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Tolong cari tak? Apa kendalanya? Nah, Abu Yasir. Tolong tak? Sebut tahun untuk ini supaya selesai masalah. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahuinya. Saya sudah 4 bukan 4 pekan, 5 pekan sudah saya rasa. 5 pekan. 3 pekan. Karena saya di sini sudah 5 pekan. Nah, 3 pekan itu ini terus masalah mic saya. Kata tadi istri saya bilang baik. Dari seorang ini gara-gara saya ini? Hah? Gara-gara ini? Oh, bukan. Nah, jangan sampai gara-gara saya tadi seorang begini, tidak ada pengaruhnya. Karena saya ini tidak tahu paham begini. Jadi saya takut-takut ini, jangan sampai gara-gara saya, Pak. Nah. Hai. Dari seseorang yang bersahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk seorang wanita mandi dari bekas lelaki atau lelaki dari bekas wanita yang mereka masing-masing bersama-sama menciduk air dari tempat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan isnadnya sahih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa air mandi Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di Ashabu Sunan ada disebutkan di sini, jelaskan Ashabu Sunan itu Abu Daud, Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam mandi di Jafnah. Jafnah itu ya kalau kita bahasa bebaskan baskom. Tempat air ya. Nah, ember atau jenisnya lah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mandi dari bejana tersebut, dari bejana tersebut yang dipakai mandi sebagian istri beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi dari tempat tersebut, menciduk air dari tempat tersebut, sebagian istri beliau itu dalam riwayat yang lain sebutkan Aisyah. Sebagian lain mengatakan Ummu Salamah. Mengatakan kepada beliau, tadi aku junub, wahai Rasulullah. Yaitu maksudnya bekas air tempat tersebut tadi aku mandi dalam karena aku junub, yaitu sedang berhadas besar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air tidak junub. Sahahu disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Baik. Ini hadis yang kita akan bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk, kita akan menyebutkan biografi Ibnu Abbas ya. Masya Allah, anak antum Abu Bey rajin tuh. Dicicikan mobilnya Abu Ismail. Senanglah Abu Ismail. Sudah syukur rasanya. Taib. Padahal mobilnya antum dapat dari cuci. Baik. Termasuk terjemah biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, sudah berapa biografi ini? Jangan sampai dilupa. Sudah? Ayo. Soalnya, jangan sampai sakit lagi kita. Bismillah ya. Bismillah. Allahu Akbar. Kalau jenazah. Baik. Ibn terjemah biografi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Al-Qurashi Al-Hashimi. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya? Abbas bin Abdul. Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Nah. Kunya beliau Kunya beliau adalah Abul Abbas. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah itu tahun berapa, Nak? Tuh. 3 tahun sebelum hijrah itu berapa? Tiga tahun sebelum hijrah. Tiga tahun sebelum hijrah. Tahun berapa itu? Kok malah masih? Iya, 3 tahun sebelum hijriah. Berapa itu? Ayo, mana? Mana Hairudin? Dek dulu. Enggak enak juga kita tanya kalau sama ini. Abu Aisyah Konda. 3 tahun sebelum hijriah. Atau Muhammad Abu Nu'man. Nah, tahun 10 setelah kenabian, begitu maksudnya. Nah, karena kenapa? Karena Rasulullah SAW di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Nah, begitu. Baik. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Beliau orang mulia, sangat mulia. Masya Allah. Kenapa? Lahirnya saja lahir yang mulia. Di tahun ke-10 setelah kenabian, yang mana pada tahun ke-10 tersebut adalah apa? Tahun apa? Tahun disyariatkannya salat dan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang mulia. Jadi Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 atau 3 tahun sebelum hijrah. Dan pensyariatan salat pun pada tahun tersebut. Bapak beliau sudah kita tahu, Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurasy Al-Hashim. Ibu beliau bernama Ummul Fadl Lubabah Lubabah bintul Harith bin huzn, ha za nun bin huzn, al hilalia, al hilalia, hilalia, bukan haleluya ya, hilalia. Beliau adalah saudara perempuan Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kira-kira bingung dah itu. Kalau di zaman kita itu bingung lah orang. Ya kan? Bersepupu dia nikahi bibinya. Naam. Begitu ya. Orang ajib, orang heran-heran soal zaman sekarang. Baik. Ibu beliau Ummu Fadl Lubabah bintu Al-Harith bin Husain. Beliau saudara perempuan Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau digelari sebagai turjumanil Quran. Turjuman Al-Quran. Turjuman itu terjemah. Terjemah Al-Quran. Maksudnya tidak perlu butuh kamus pada zaman itu. Karena ada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam Syinkiti, kalian tahu, ada yang tahu gelarnya apa? Digelar oleh ahli ilmu di zaman beliau. Ada yang tahu? Hah? Bukan kamus. Kamus kan? Perpustakaan berjalan, perpustakaan. Nah. Kan saking banyaknya hafal beliau. Ibnu Katsir dihafal. Nah, Ibnu Katsir, antum tahu Ibnu Katsir? Satu jilidnya begini. Ya, nah. Baik. Perpustakaan berjalan. Subhanallah. Padahal kalau antum baca biografinya atau sosoknya, mungkin antum secara tabiat lah mungkin tidak simpati dengan penampilan beliau. Nah, ya orangnya zuhud, orang Afrika, entah orang Afrika, kehidupan beliau latar belakangnya. Nah, tapi masya Allah, kalau sudah berbicara ilmunya luar biasa. Nah, pernah saya dengar rekamannya, tidak putus-putus beliau ngomong Al-Quran, Sunnah, perkataan salaf, bait syair. Nah, cepat, namun tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah, kemudian perkataan salaf, bait syair. Wah, sempurna sudah itu. Rahmatullah alaih. Gurunya para masyaikh. Baik, beliau digelar sebagai terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Dan digelar juga Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu tintanya umat. Tintanya umat. Beliau juga digelari Bahr. Al-Bahr, lautan. Sebabnya beliau digelari terjemahan Al-Quran, kata ahli ini, karena beliau mendapat doanya Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fiddin wa'alimu at-ta'wil. Sehingga beliau digelari terjemahan Al-Quran, karena dapat doanya Rasulullah SAW. Kemudian beliau digelari Hibrul Ummah, tintanya umat, karena luasnya hafalan beliau, kata ahli ini, karena luasnya hafalan beliau dan dalamnya, detailnya maksudnya, rincinya pemahaman beliau dalam permasalahan. Dan sebabnya beliau digelari Bahr, lautan, karena luasnya ilmu dan dalamnya ilmunya. Subhanallah. Nanti kita lihat bagaimana sekilas kita akan baca dapat berbagai beliau. Beliau sebagai bukti gelar beliau ini terjemah Al-Quran, hebu cinta umat, lautan ilmu. Sebagai bukti contoh mungkin kita sudah pernah mendengar sebagian kita atau seluruhnya, yaitu kisah beliau mendebat siapa? Khawarij. Berapa jumlahnya? 6,000. Coba lihat. Satu lawan 6,000. La kala itu yang salah atau dusta walalam. Penjelasan saya baca di literatur bahasa Arab. Nah, saya cari di ya biasa. Ternyata ada. Betul. Di situs-situs Islam. Nah, mualaf.com atau apalah. Pokoknya situs-situs Islam disebutkan bahwasanya dia silsilahnya. Nah, dan sebagai digelari sebagai pahlawan. Nah, ini siapa tadi? Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini menunjukkan luasnya ilmu beliau dan dalamnya ilmu beliau dan kuatnya pemahaman beliau. Satu melawan berat. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sudah sangat mengkhawatirkan beliau untuk jangan pergi, bahkan menahan jangan kamu pergi. Kata Ibn Abbas, biarkan aku wahai Amirul Mukminin untuk aku berjumpa dengan dia, insyaallah subhanahu wa ta'ala antum akan dapati saya kembali dalam keadaan aman. Subhanallah. Bayangkan itu 6,000 lawan satu orang. Nah, yang bertobat berapa orang? 2,000. Coba lihat 2,000, subhanallah. Satu orang saja sudah luar biasa pahalanya. Apalagi kalau sampai 2,000 orang. Ya Allah Akbar. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhuma merupakan salah satu sahabat yang paling banyak fatwanya di dalam Islam secara mutlak. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma merupakan salah satu sahabat yang paling banyak fatwanya di dalam Islam ini secara mutlak. Beliau kemudian diantaranya semuanya itu ada 7 orang. Ingat baik-baik, ya, ingat baik-baik. Yang berikutnya selain beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah. Yang kedua tiga walaupun tidak berurutan ya. Umar bin Khattab, saya kan Umar bin Khattab karena beliau yang paling tua. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sudah 4, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit banyak fatwanya terkhusus dalam masalah warisan. Terkhusus dalam masalah warisan beliau ini kuat. Kemudian yang terakhir Abdullah bin Umar bin Khattab. 7 orang, jangan sampai dilupa. Beliau ini Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud. Kalau untuk memudahnya ingat itu 3 orang. Ibn Umar bin Mas'ud bin Abbas. Sudah 3 bin. Ali Umar sudah kita bisa mengatakan 2 Amirul Mukminin. Sudah 5. Tambah istri Nabi 6. Mak, ingat yang perlu diingat sekali Zaid bin Thabit karena jarang disebut namanya. Nah, itu. 3 bin Ibn Abbas bin Mas'ud bin Umar. 2 khalifah, Umar dan Ali. Tambah istri Nabi Aisyah. Tambah Zaid bin Thabit. Nah, itu bisa dimudah. Naam, kita merujuk sejenak. Abu Ruqayyah, berapa tahun Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berfatwa di dalam Islam? Mungkin antum masih mengingatnya. Taibah Allah. Abu Bey, Berapa tahun Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berfatwa dalam Islam? Baik. Ah, ini kelihatannya belum dapat ya. 60 tahun. Nah, 60 tahun. Sudah kita bahas kemarin di biografi Abdullah bin Umar. 60 tahun beliau berfatwa di dalam Islam. Kemudian berikutnya ciri beliau, saya tidak bahasa Arab kan ya, walaupun di sini bahasa Arab di buku saya. Beliau itu adalah ciri-cirinya putih, tinggi, apa ini ya? Badan beliau bidang, ya bidang ya. Kalau darahnya lebar, saat tegap, bidang lah gitu. Ah? Iya ininya. Ininya lah. Apa namanya? Ini lebar ya. Tahu enggak? Tahu orang-orang yang kalau besar badan itu? Ya mantap dam. Nah, dam begini ini lebar dia punya. Kemudian maliul wajah, ganteng. Ininya apa namanya? Nah, lentik. Sudah ganteng, cakep. Baik. Dan ininya, pipinya kayak kemerah-merahan. Lengkap enggak? Subhanallah. Langsung ketika saya menyebutkan di majelis ini, bukan di sini, saya bilang yang dapat beliau ini sangat bersyukur, sujud syukur mungkin terus. Nah, saya. Subhanallah. Nah. Orangnya sudah begini perawakannya, tambah lagi di apa yang di dalam kepala beliau, tambah lagi apa yang keluar dari lisan beliau dan ibadah beliau. Ya subhanallah. Nah, kita saja yang ada hubungan mungkin kalau dekat sampingnya pengin peluk gitu. Hai, bagaimana beliau? Nah, tinggi besar, ganteng, putih. Nah, bulu matanya lentik. Alhasil, sehingga kita pun semangat ya. Beliau saja luar biasa dari sisi fisiknya, semangat belajar agama. Baik, radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, di akhir hidup beliau buta. Beliau di akhir hidupnya buta. Abdullah bin Umar pun di akhir hidupnya buta. Sebagian ahli mengatakan sebabnya karena beliau Abdullah bin Umar terlalu banyak memasukkan air ke dalam mata beliau. Karena beliau berpemahaman bahwasanya mencuci mata adalah bagian dari kewajiban berwudu. Ijtihad beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena beliau memahami bahwasanya mata bagian dari wajah. Itu sepakat. Sehingga beliau memasukkan mata termasuk bagian yang wajib dicuci. Nah, itu bagaimana saking semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengamalkan dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang rajin tidak wajib ya. Hanya ijtihad beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau Abdullah bin Abbas tidak disebutkan sebab illahnya, apa sebab beliau buta di akhir hayatnya. Wallahualam. Dan begitu disebutkan di biografi beliau. Dari Mujahid radhiyallahu ta'ala rahimahullah, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ra'aitu Jibril inda Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain wa da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hikmah marratain. Kata Ibn Abbas, aku melihat Jibril di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Ya Allah, jangankan Jibril ya ikhwan, ketemu Syekh Al-Albani saja sudah bahagia luar biasa. Atau Syekh Mukbil yang kita melihat murid beliau, Syekh Mukbil. Walaupun saya pribadi mendapati di internet foto beliau. Entah benar apa tidak, yang jelas saya belum perlihatkan teman-teman atau enam ustaz-ustaz yang pernah melihat beliau. Tapi saya sudah kabar Ustaz Abu Hazim, saya sebutkan ciri-cirinya, beliau mengatakan kemungkinan itu. Dan saya bilang mirip, mukanya mirip wajah Indonesia. Kalau memang begitu, bagaimana cara pakai imamahnya? Cara pakai imamahnya kayak orang apa namanya, yaitu kayak orang pakai jamak tablik. Nah, kemungkinan benar, tapi saya belum perlihatkan, ada di laptop. Tertulis itu Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, ini melihat Jibril alaihi salam dua kali beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Nah, keutamanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan aku bi hikmah. Yaitu doa itu tadi. Allah faqir fid din wa alim ta'lim. Dua kali pula didoakan kebaikan pada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan di antara perkataan beliau, karena beliau banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau banyak. Nanti kita akan dari antara itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma karat sima'ul malaikati yawmal qiyamah. Kanat sima'ul malaikati yawm Badr amaimu bayda. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, keberadaan ciri-ciri para malaikat di perang Badr, padahal beliau tidak ikut perang Badr ini. Ini mursal sahabat tentunya. Perang Badr, Ibnu Abbas umur berapa tahun, nak? Ketika terjadi perang Badr, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu 6. Umur berapa? Anda? 6. Yakin? Mantap? Sudah goyang, ragu dan bimbang? Insyaallah. Dua tahun setelah hijrah. Terus 5 tahun. Beliau mengatakan ciri-ciri para malaikat di perang Badar adalah imamah memakai imamah putih. Yang mereka para malaikat tersebut yang panjangnya itu imamah ditaruh di punggung mereka. Tahu tak? Ya seperti itu sebagian itu. Pakai imamah, lihat. Diputar lagi baru ada sintar di belakangnya. Ya seperti orang pendekar lah gitu ya. Wa yawmahnai di hari yang mereka meletakkan imam mereka di punggung mereka. Maksudnya dipakai imamah. Ya seperti biasa pakai imamah. Dikantong kemudian yang sisanya ditaruh di punggung. Di perang Hunain, perang Hunain terjadi tahun berapa? Ayam Hunain id ajabat kum kasratukum falam tungin ankum fiatukum syai'aw walau kasrat. Siapa tahu? Nama Hijriah. Sebut perang apa itu? Perang Khandaq lah, perang Khandaq, perang Ahzab. PR. Apa saya belum sebutkan? Masa? Yakin mantap? Masa? Di perang Hunain mereka memakai imamah merah. Di perang Hunain mereka memakai imam merah. Dan para malaikat tidak pernah ikut berpartisipasi di dalam berperang sekalipun kecuali di perang Badar. Nah, Adapun di selain perang Badar mereka berjumlah banyak, namun tidak ikut berperang, maksudnya membunuh, kecuali perang Badar saja. Namun di perang-perang lainnya mereka hadir, maksudnya begitu perkataan Ibn Abbas ini, bahwa di setiap peperangan beliau para malaikat alaihimussalam ikut, tapi tidak bertukatil, membunuh, tidak berperang, tapi mereka ada, tapi mereka tidak membunuh. Nah, baik ya, begitu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ni'ma turjuman Al-Quran Ibn Abbas, sebaik-baik penerjemah Al-Quran Ibn Abbas. Padahal Ibn Mas'ud kita tahu sendiri ya, beliau adalah orang yang mahir dan ahli dalam Al-Quranul Karim. Dan Umar Ibn Khattab mengatakan, fatal kuhul, fatal kuhul, walisanun sa'ul, wa qalbun uqul. Umar Ibn Khattab mengatakan, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah seorang pemuda, yaitu seorang yang masih anak-anak, namun memiliki sikap dan pemikiran yang dewasa, orang tua. Kohul itu orang, orang yang sudah tua. Beliau itu umurnya masih belia, tapi sosok beliau adalah orang yang sudah dewasa. Itulah. Inilah Ibn Abbas. Sehingga Umar Al-Khattab memasukkan beliau di majelis beliau, di majelis Dewan Syura lah kalau kita bahasakan ya. Beliau adalah seorang pemuda tetapi memiliki sikap yang dewasa. Nah, dan lisanun sa'ul, yaitu lisan yang senantiasa bertanya jika dia tidak mengetahui. Dan hati yang memiliki hati yang hidup, yaitu senantiasa berpikir. Qalbun aqul. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma umur berapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, meninggal? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Ibn Abbas berapa tahun? Abu Ismail. Antum? Tadi kita sudah sebutkan tuh kelahirannya. Baiklah, baik. Anda? Yakin? Yakin? Ada orang di belakang ternyata. Antum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ibn Abbas 13 tahun umurnya ya. Kalau Rasul berapa umurnya? Kalau Ibn Abbas 13 tahun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal berapa tahun umur beliau? Wah, ini karena kakak ya. Baik. Ayo. Hah? 60? Yakin? Enggak yakin, saya cuma minta kemantapan yakin dan tidak bimbang. Itu yang saya inginkan. Lihat dulu catatan, lihat. Kalau ada sih nanti bertanya saya. Nah, 63 tahun ya Abu Izza, barakallahu fiik. 63 tahun. Abu Bakar juga meninggal umur 63 tahun. Umar pun begitu. Ah, sekarang pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya siapa ya? Abu Antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar meninggal semua umur 63 tahun. Yang mana yang tua umurnya? Yang mana tua umurnya? Semua mereka meninggal umur 63 tahun. Yang paling tua umurnya mana? Karena 63 semua mereka meninggal dalam keadaan umur 63 tahun. Kira-kira menurut antum yang paling tua umurnya siapa? Abu Bakar kah, Umar kah, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, berarti sama semua umurnya? Sebaya? Sebaya? Sepakat berarti? Sepakat perkataan saya? Pertanyaan yang bersifat naam labas. Ah, Abu Isa. Lu tahu? Labas. Sudah itu. Labas. Saya belum tanya ini. Amr kaya. Rasulullah SAW. Apa sebabnya kan? Karena mereka semua meninggal 63 tahun. Tidak ada hubungannya dengan menikah Aisyah atau tidak. Tidak ada hubungannya. Buka, iya. Misalnya saya apa nih? Misalnya saya barakallahu fiik. Terus siapa? Abu Fat. Anda bertanya, anda. Rasulullah, apa dalilnya? Semua sama-sama Allah ketika tadi meninggal. Para umat Rasulullah, ketika umat meninggal dia dalam keadaan 63 tahun. Tapi Rasulullah sudah pertama. Ah, tadi. Ketika Rasulullah SAW meninggal, tentunya Abu Bakar dan Umar belum meninggal, ya nah. Berarti belum 63 tahun kan? Naam, begitu maksud saya. Tapi mereka semua Rasul meninggal pada umur 63 tahun, Abu Bakar meninggal pada umur 30 tahun, Umar meninggal pada umur 30 tahun. Tapi Rasul tetap lebih tua, kan duluan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Begitu maksud saya. Bapak, berarti tidak sebaya. Nah, pertanyaan menjebak. Baik. Qala Masruq, berkata Masruq rahmatullah alaih, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas, aku dulu apabila aku melihat Ibnu Abbas, kultu ajmalun nas, manusia yang paling ganteng. Wa idza takallama, dan apabila beliau berbicara, kultu afsahun nas, manusia yang paling fasih di dalam berbicara. Ya, kalau kita mengatakan sekarang orator. Apalah, bukan orator, orang yang betul-betul masya Allah. Wa idza tahaddatsa, apabila beliau menyampaikan ilmu, kuntu a'lamun nas, apabila beliau menyampaikan ilmu, aku mengatakan manusia yang paling alim. Subhanallah. Nah, kalau Masruq saja begini, yang beliau seorang tabi'in mengatakan, apabila aku melihat Ibnu Abbas, aku mengatakan manusia yang paling ganteng. Ya, karena ciri-ciri tadi beliau demikian. Bagaimana kalau dia melihat Rasulullah SAW? Subhanallah. Yang mana Rasulullah SAW, Anas bin Malik mengatakan, dan juga Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik juga mengatakan, apabila kami melihat Rasulullah SAW lagi tersenyum dan melihat bulan purnama, masih lebih indah wajah Rasulullah SAW. Belum pernah mungkin. Hanum. Nah. Ya Allah, ciptaan Allah, Allah. Itu Rasulullah SAW. Sehingga terjadi khilaf para ulama. Mana yang lebih ganteng? Rasulkah? Nabi Yusuf atau Nabi Adam? Kira-kira siapa? Ted. Pilih salah satu. Nabi Adam. Karena bapaknya. Begitu alasannya. Karena cipta langsung dari Allah. Dalilnya, kata itu. Antum? Dalilnya lupa nih. Ya, khalaqa Adam ala suratihi. Itu yang termasukkan. Allah mencipta Adam di atas cipta sesuai dengan bentuknya Allah. Apa? Nabi Adam. Naam. Khair insyaallah. Tapi apa lagi? Sementara yang pendapatnya masih baik. Nah, nanti dibahas insyaallah. Pada khilaf para ulama. Siapa khilaf? Kan Nabi Yusuf kita sudah bahas di sini kan? Bahwa kegantengan Nabi Yusuf itu separuhnya alam. Kegantengan Nabi Yusuf separuhnya alam. Separuhnya itu siapa min? Tidak tahu. Jelas. Nah, Nabi Rasulullah SAW jangan dianggap remeh. Nah, baik. Walhasil semuanya itu menunjukkan bahwasanya Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Baik. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seribu hadis alfa rawa an nabi sallallahu alaihi wasallam alfa hadithin wa 660. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1660 hadis. 1660 hadis. Ah, kita meraja dulu. Ibn Umar berapa? Ibn Umar. Ibn Umar. Ibn Umar. Ibn Umar. Ya? 2630. Insyaallah kamu masih ingat. Abu Hurairah. Kamu? Abu Hurairah. Kamu? 5000? 5330. Apa yang kita sudah sebutkan ini? Dan sama saya tanya bukan ini. Ibn Abbas. Abu Mama. Ya Abu Mama tak? Naam. Abu Mama. 2170. Nah. Antum. Abu Abdillah. 270. Antum siapa yang lagi? Abu Sa'id Al-Khudri. Hah? Saya bilang apa? Kalau kamu angkatan apa sih? Untuk kafara. Saya kira untuk menjawab. 2000? 2110. Masih salah lagi. Ya kamu tidak apa-apa. 1170. 1000. Bukan 2000. Abu Sa'id 1110. Kalau Abdullah, siapa namanya Ibn Abbas 1660. Baik. Beliau Al-Imam Bukhari siapa namanya di dalam Sahih Muslim dan Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis beliau ada sekitar 234 hadis. Beliau meninggal 234. Yang biografi-biografi yang kita telah sebutkan, jangan lupa apa namanya, berapa beliau riwayatkan hadis, itu jangan dilupa. Kemudian tentang sekilas biografi beliau atau tentang perkataan-perkataan yang berisi nasihat dan naam, itu jangan dilupa, usahakan dihafal. Nama orang tua beliau, apa? Ibunya Ibn Abbas siapa namanya nak? Barusan kita catat kok. Kamu? Abu Fadl siapa namanya? Ada kan nak? Mesti ada umu siapa itu mesti ada namanya. Misalnya Umu Aisyah ada namanya. Hah? Umu Maryam ada namanya. Umu Fadl ada namanya. Ya enggak? Tapi jangan sebut namanya. Terus sekarang ini Umu Fadl siapa namanya? Nah tanya lah bas. Kamu? Udahlah. Bapak. Lu bapak bintu? Bintu? Saya kenal ada namanya? Rubabah bintu Ummu Fadl. Antum bintu Harith bin Hasan. Ah, ibunya Ummu Ibnu Maryam. Ibnu Umar. Saib Labas. Mana? Tidak ada dia. Abu Ijah. Baik. Nah, Abu Yazid. Abu Yazid. Antum. Umminya Ibnu Umar. Fatima. Nah, Fatima. Abu Umar. Umminya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dah sudah Abu Umar. Baik, lantas lanjutkan. Zainab bintu siapa? Antum, Zainab bintu siapa? Bin Mat'un bin Taib Labas. Siapa lanjutkan? Naam bin Habib al-Jumahi Taib Labas. Beliau wafat radhiyallahu ta'ala anhuma pada tahun 68 Hijriah. Tahun 68 Hijriah dalam keadaan berumur pada umur 71 tahun. Nah, di negeri Taif atau di kota Taif diriwayatkan bahwasanya burung putih keluar dari kuburan beliau. Begitu disebutkan dalam biografi beliau. Disebutkan atau diriwayatkan bahwasanya ada burung putih keluar dari kuburan beliau. Para ulama mentakwil burung putih yang keluar dari kuburan beliau adalah ilmuhu kharaja ilan nas. Takwilnya adalah ilmunya keluar, tersebar di kalangan manusia. Nah, waqala Abu Zubair mata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bi Taif. فجاء طائر أبيض فدخل في نعشه بينما حمل فمرؤيا خارجا منه. Berkata Abu Zubair, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meninggal di Taif. Tahun berapa tadi? 68 Hijriah. Datang burung putih masuk ke dalam kain. Ya, kalau kita bilang sekarang ya kain kafan ya, begitu loh maksudnya. Masuk ke dalam kain kafannya. Ketika beliau sedang ditandu menuju ke kuburan. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meninggal di Taif. Kemudian ketika sedang ditandu untuk menuju kuburan, datang burung putih masuk ke dalam kain kafan beliau dan tidak terlihat setelah itu keluar burung itu. Apa takwilnya Allah? Kajibannya, kajiban, masya Allah. Mungkin dari sini banyaknya timbul tahayul dari kalangan para itu, terkhusus berapa tahun yang lalu, 2011 ya, ketika dieksekusi sama dor, pada ada burung berpati jelas. Oh, mengapa? Nah, gimana masuk membuat dia membunuh kaum muslimin? Di Bali itu tidak sedikit lah yang meninggal. Abang tahu apa jawabannya? Ketika ditanya, saya tidak tahu yang mana Imam Samudra, yang mana. Pokoknya Imam Samudra katanya yang ganteng itu ya. Karena tiga ya, yang dua bersaudara. Kalau kan bukan Musa Muda. Itu pada saat itu pas saya baca itu. Nah, ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang kaum muslimin yang terbunuh di dalam bom Bali yang pertama ya? Apa jawabannya? Siapa suruh mereka di situ? Begitu. Nanti saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan mereka. Tercatat di tulisannya dan perkataannya. Iya, kita baca subhanallah. Kayak dia yang pegang, dia punya pahala dengan nyawanya orang itu. Terus sudah, ah? Dan terekam. Lawan terekam. Gimana sama mati saya? Kata Rasulullah SAW, man qatala kafiran dimmiyan lam yajid raihatal jannah. Wa bi riwayatin ka man qatala kafiran mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad atau dimmiyan yang berada dalam kaum muslimin, terjadi perjanjian, lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Sahih Bukhari loh itu. Riwayat Bukhari. Ini kan itu orang kafir dini, bukan kafir apa namanya, kafir harbi. Bagaimana kalau ini saja tidak dapat baunya surga, gimana kalau membunuh orang muslim? Gimana menurut anda? Nah, alhasil ya ikhwan, mereka bersemangat tapi tidak memiliki ilmu. Hai, alhasil kita soroha mengatakan mereka bukan mati syahid. Nah, tapi mati sangit. Nah, baik ya. Itu sekilas biografi beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Hah? Banyak. Apa namanya ini? Saya tidak apa namanya mendapatkan hal itu. Apakah masih ada yang menyebutkannya? Yang jelas keterbatasan saya di dalam menukilkan hal itu. Nah, karena semua apa yang saya nukilkan ini saya tidak menyebutkan nama anak-anaknya. Dari Abu Hurairah. Naam. Karena yang saya cari di kitab-kitab sejarah tarikh tidak disebutkan, yang sampai saya baca khususnya maraji yang sering dipakai Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, kemudian Syiar Alam Nibala, Al-Isabah dan kitab-kitab lainnya, biografi beliau yang ini tidak disebutkan nama tersebut anak-anak mereka. Nah, ya. Kecuali biografinya Umar bin Khattab yang saya dapatkan, kemudian biografinya Abu Bakar Siddiq, kemudian Anas bin Malik. Nah, itu. Itu ya. Kita cukup sampai sini, nanti kita masuk kepada fikih hadis tersebut. Jangan dilupa Nabas, nama beliau, orang tua beliau, supaya bisa kita tahu nama orang tua para sahabat. Naam, kemudian berapa beliau riwayatkan hadis dan seterusnya. Baik. Hadirin, 7 sahabat yang terkenal fatwanya dalam Islam. Siapa saja? Hah? Aisyah. Ibn Umar, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Nah, bantu Luqman. Sudah. Lah, lo sekiranya anda bicara tentang tidak bicara tentang tentang labas terus. Ini itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar yang terbunuh semua benar. Ingat 3 bin Mas'ud, bin Umar, bin Abbas. 2 khalifah. Siapa? Umar dan Ali. Umar dan Ali. Tambah Zaid bin Thabit. Nah itu. 3 khalifah. Tambah lagi 1 Aisyah, istri Nabi. 3 ibn. Kemudian 2 khalifah, 1 istri Nabi, Zaid bin Thabit. Ini yang diingat betul, Zaid bin Thabit. Hah? Apanya? Nah, patwa ini, patwa. Bukan masalah anu, patwa. Nah. apa? Termasuk. Dan beliau juga termasuk yang kepala warisan. Ya. Sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.